إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله baik kita kembali membaca tafsir al-muyassar li mu'allifihi hafizahullah. Dan sekarang kita masuk ke ayat yang ke 23 ya. Ayat yang ke 23. Baik, kita baca seperti biasa ya. Ayat-ayatnya dulu, setelah itu kita baca penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Baik, kita baca tafsir dari dua ayat ini. Atau sebelum itu kita baca dulu terjemahannya ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina. Dan jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fa'tu bi suratin min mislih, maka silakan kalian datangkan satu surat semisal surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum, dan silakan kalian ajak, kalian panggil penolong-penolong kalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kalian tidak mampu mendatangkan satu surat saja, dan tidak akan selamanya kalian bisa mendatangkan satu surat semisal Al-Qur'an, maka fattaqun nar, takutlah kalian kepada an-nar. allati waquduha an-nas wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka adalah an-nas, manusia dan batu-batu. Wa'iddat lil kafirin, dan neraka telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Baik, kita baca di sini penjelasannya dari musannif, al-musannif rahimahullah. Wa in kuntum ayyuhal kafiruna al-mu'aniduna fi syakkin min al-Qur'an alladhi nazzalna 'ala 'abdina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa taz'umunahu annahu laysa min 'indillah fa hatu suratan tumathilu suratan min al-Qur'an. Jika kalian wahai orang-orang kafir, wahai kaum musyrikin yang menentang, fi syakkin, dalam keraguan, dan asyak atau raib dijelaskan, ditafsirkan dengan syak oleh penulisnya, ya, tidak berarti bahwasanya sama persis makna antara raib dengan syak. Ada perbedaan kata para ulama antara apa? Raib dengan syak. Kalau raib itu keraguan yang diiringi dengan pikiran yang kolak, ya. Ada rasa tidak nyaman dianya, karena dia meragukan sesuatu yang meyakinkan kebenarannya Al-Quran, sehingga dia ragu, tapi bersama keraguannya ada kecemasan, ada ketakutan, jangan-jangan itu benar, ya. Katanya di sini, jika kalian wahai orang-orang kafir, kaum musyrikin yang menentang, dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian menyangka bahwasanya Al-Quran tidak datang dari Allah, maka hatu suratan tumatsilu suratan min Al-Quran, silakan kalian datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran dalam kebagusan lafaz-lafaznya, dalam ketinggian bahasanya, balaghahnya, dalam keindahannya dan juga maknanya. Wasta'inu biman taqdiruna 'alaihi min a'wanikum, dan silakan kalian meminta bantuan kepada setiap orang yang kalian mampu untuk meminta bantuan kepadanya dari para pembantu kalian. In kuntum shadiqina fi da'wakum, jika kalian memang jujur pada dakwah kalian. Ya. Demikian dikatakan secara ringkas oleh mufassirnya rahimahullah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ya, di dalam tafsirnya bahwasanya, kata beliau, dalam ayat ini ada dalil bahwasanya orang yang diharapkan untuk dia mendapatkan hidayah dari kesesatan adalah orang yang memang bimbang, yang dia memang belum tahu al-haq, kebenaran. Iya. Maka ini orang yang seperti ini keadaannya, dia bimbang, ya, ragu, bimbang, ya. Kalau dijelaskan kepadanya al-haq, maka dia hariun bitaufik, sepantasnya untuk menerima taufik. Kalau memang keadaannya adalah orang yang masih bimbang, belum tahu al-haq, belum sampai kepadanya al-haq. Kalau seperti ini keadaan, ya, seseorang bimbang karena memang belum sampai kepadanya al-haq, maka pantas kalau dia dapat taufik hidayah ketika datang penjelasan kepadanya. Ya, in kana shadiqan fi talabil haq, kalau memang dia jujur dalam mencari al-haq, maka akan Allah beri taufik kepada al-haq. Adapun orang yang mu'anid, menentang, yang dia telah tahu kebenaran kemudian dia tinggalkan, maka ini kata beliau sulit untuk dia rujuk kepada al-haq. Kenapa? Karena dia meninggalkan al-haq setelah jelas kepadanya al-haq. Ya, dia tinggalkan al-haq bukan karena kebodohan. Maka yang seperti ini akan sulit untuk dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang ragu, bimbang, tapi dia tidak jujur dalam mencari kebenaran. Iya, berpaling bahkan dia dari al-haq. Ya, enggak sungguh-sungguh mencari al-haq. Maka ini juga seringnya tidak dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-haq, kebenaran. Iya. Di sini dalam ayat ini Allah menyifati rasul dengan ubudiyah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina. Jika kalian dalam keraguan, ya, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Rasulullah disifati oleh Allah dengan sifat ubudiyah. Ini sifat yang tertinggi dari beliau. Karena ubudiyah beliau adalah ubudiyah yang khasah, yang khusus, mencapai tingkatan yang paling sempurna dari ubudiyah yang diberikan oleh para makhluk. Maka Allah banggakan di maqam tahaddi. Di sini maqamnya adalah maqam tahaddi. Maqam tahaddi adalah maqam keadaan di mana Allah sedang menantang kaum musyrikin, kaum kufar yang mereka tidak percaya kepada Al-Qur'an bahwasanya itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang mereka, fusaha al-Arab, orang-orang fasih, orang Arab, bulagha al-Arab, ahli-ahli balagha, orang Arab ditantang. Awalnya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan satu alkitab yang semisal Al-Qur'an. Tidak mampu mereka mendatangkannya, kemudian dikurangi. Kalau tidak mampu kalian membuat ya ucapan seperti Al-Qur'an, maka silakan kalian datangkan 10 saja. Ya, yang semisal dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Enggak mampu juga. Ya. Akhirnya diturunkan lagi. Satu saja silakan kalian datangkan. Satu ucapan yang mirip dengan Al-Qur'an dari sisi lafadznya, dari sisi fasahnya, balaghahnya dan juga maknanya yang tinggi. Ya. Enggak mampu juga. Ya. Ini menunjukkan apa? Mukjizat yang sangat tinggi dari Al-Qur'an. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wa qad tahaddahum bihadza fi Makkah wal Madinah marratin 'adidah. Allah telah menantang mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, untuk mendatangkan satu ayat saja dari Al-Qur'an. Iya. Atau sebelumnya 10 ayat dari Al-Qur'an di Makkah dan di Madinah berkali-kali Allah tantang. Ma syiddati 'adawatihim lahu wa bughdihim li dinihi. Padahal mereka sangat benci kepada Rasulullah dan agama yang dibawa oleh beliau. Wa ma hadza ajazu an dzalik. Bersamaan dengan itu mereka tidak mampu ya memenuhi tantangan tadi, padahal mereka adalah orang-orang Arab yang berbicara dengan bahasa Arab fasih, bahasanya masih enggak seperti orang Arab sekarang, banyak yang tercemar mungkin bahasanya ya. Kalau dulu banyak orang-orang yang fasih bahasanya, banyak ahli balaghah, ahli sastra bahasa Arab banyak. Tapi tidak mampu ya memenuhi tantangan Allah untuk mendatangkan ucapannya semisal dengan Al-Qur'an dalam hal kebagusan ya lafadznya, fasahnya, balaghahnya dan juga dalam hal maknanya. Iya, enggak mampu. Iya. Oleh karenanya Allah katakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak mampu melakukannya, yakni tidak bisa mendatangkan satu surat saja atau satu ayat saja dari Al-Qur'an, wa lan taf'alu, bahkan Allah pastikan kalian tidak akan mampu. Iya. Kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Di sini Allah menghabarkan dengan khabar yang jazim, khabar yang mantap dan pasti di awal sebelum mereka mungkin ada upaya. Kata Allah, silakan kalian ya berupaya mendatangkan satu saja ucapan yang semisal dengan ayat Al-Qur'an. Satu saja semisal dengan satu ayat dari Al-Qur'an. Kata Allah, tidak akan mampu, selamanya tidak akan mampu. Padahal belum dicoba oleh mereka dan nyata tidak mampu. Iya. Nyata tidak mampu. Ya. Ghairu khaifin wala musyfiq. Allah mengkhabarkan, memberitakan kepada mereka dengan berita yang pasti ya di awal, tanpa rasa takut, tanpa khawatir. Bahwasanya Al-Qur'an ini tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Wa kadzalika wa qala Amr, demikian kenyataannya yang terjadi, mereka tidak mampu. Lam yu'arad min ladunhu ila zamanina hadza wa la yumkin. Belum pernah ada seorang pun yang bisa menandinginya semenjak zaman Nabi alaihi wasallam sampai di zaman kita sekarang ini. Itu di zaman beliau Ibnu Katsir, dan sampai zaman kita juga ini sekarang belum ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan semisal apa ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna yata'atta dzalika li ahadin, kata beliau, mana mungkin ada seorang yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Padahal atau karena Al-Qur'an wal Qur'anu kalamullah. Dalam keadaan Al-Qur'an adalah ucapan Allah, khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu. Wa kaifa yushbihu kalamul khaliq kalamal makhluqin? Maka bagaimana mungkin ucapannya khaliq pencipta sama dengan ucapannya makhluk? Tidak akan mungkin. Bahkan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra, qul la in ijtama'atil jinni wal insu. Ya, katakanlah seandainya berkumpul bersepakat ya jin dan manusia, ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli, untuk mendatangkan ucapan seperti Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun satu sama lainnya saling membantu. Enggak bisa, sudah dipastikan di awal kalinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Ya, kita bawakan juga ucapan beliau, ya, kata beliau setelah beliau menjelaskan bagaimana ucapan-ucapan manusia yang dibanggakan oleh manusia seperti syair-syairnya, qasidah-qasidahnya disebutkan di situ ada kelemahan, ada unsur-unsur yang buruk, ya, isinya tentang cinta, isinya tentang kesyirikan, kejelekan. Ya. Wa amal Quran fajamiuhu fasih. Adapun Al Quran semuanya fasih dari awal, ya, suratnya Al Fatihah dan An-Nas semuanya fasih. Fi ghayati nihayatil balaghah, pada puncak ilmu sastra bahasa Arab. Tentunya indaman ya'rifu dzalika tafsilan wa ijmala, tentunya bagi siapa yang ngerti sastra bahasa Arab secara rinci ataupun global, dia akan mengetahui kehebatan Al-Qur'an. Iya. Mimman fahima kalam al-arabi wa tasarifa ta'bir, yaitu orang-orang yang memang faham bahasa Arab. Iya. Dan juga perubahan-perubahan ungkapan mereka, beragam ungkapan-ungkapan mereka. Katanya fa innahu in ta'ammalta akhbarahu wajadtaha fi ghayatil halawah. Sehingga engkau, kalau engkau memperhatikan berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, apakah berita-berita tentang umat-umat terdahulu ataupun berita-berita ghaib yang berkaitan dengan apa? Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Iya. Katanya wajadtaha fi ghayatil halawah, maka engkau dapati pada puncak kemanisan, sangat manis, lezat untuk didengarkan, untuk disimak. Sawa'un kanat mabsutatan aw wajizah. Ya, sama saja bak beritanya itu panjang lebar seperti kisahnya Nabi Musa bersama kaumnya ataupun kisah yang ringkas. Wa sawa'un takarrarat am la, sama saja apakah ayat berulang-ulang ataupun tidak. Wa kullama takarrara hala wa ala, setiap kali diulang ayatnya suratnya semakin apa? Manis dan semakin mulia, tinggi. La yakhlaqu an kathratir rad, tidak menjadi usang karena sering diulang-ulang. Kita seringkali ketika sholat Jumat yang mendengar imam membaca ala'la sabbihi isma rabbikal a'la sama al-ghasyah, belum pernah bosan sampai sekarang. Iya. Dan mungkin nanti pernah menghafal satu lantunan-lantunan tertentu, ya sudah dilupakan, sudah bosan sampai sekarang. Iya kan? Iya. La yamallu minhul ulama, para ulama tidak pernah bosan. Katanya wa in akhadha fil wa'idi wa tahdhiri ja'a minhu ma taqsha'iru minhul jibalu as-sam ar-rasiyat. Kalau Al-Qur'an mulai, iya, mulai menyebutkan di situ ancaman, ya, bagi pelaku dosa dan maksiat, maka ja'a minhu, datang di dalamnya ancamannya dalam keadaan membuat gunung yang mereka, gunung itu kondisi apa? Som, membisu, benda mati, rosiat yang kokoh menancap di bumi, membuat gunung-gunung merinding. Ya, fama dhannuka bil qulubi al-fahimat, lantas bagaimana dengan hati ini yang diciptakan dari apa? Segumpal daging, yang dia al-fahimat, memiliki pemahaman. Tentunya harusnya dia lebih bisa lagi mengambil pengaruh dari Al-Qur'an. Ya, makanya innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Adapun hanyalah orang-orang beriman yang sempurna imannya dalam mereka yang apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an apa? Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ya, tentunya harus paham kita. Ya, karena sebagian manusia tergetar, terpengaruh hatinya hanya karena suaranya yang merdu itu. Maknanya enggak ngerti. Yang lebih utama lagi kalau dia menangis, sedih, berduka ketika dia memahami maksudnya, maknanya. Wa in wa'ada ata bima yaftah al-quluba wal adhan, kalau Al-Qur'an mulai memberikan wa'ada, janji-janji atas ahlul iman, maka Al-Qur'an pun datang menjelaskannya dalam keadaan penjelasannya yaftahul quluba wal adhan, membuat hati-hati terbuka dan juga pendengaran-pendengaran terbuka. Ya. Wa yusyawwiqu ila darissalam, membuat pendengarannya atau pembacanya rindu kepada Darussalam, negeri keselamatan, al-jannah. Ya. Wa mujawarati arsyir rahman, membuat rindu untuk kita bertetangga dengan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala di surganya, Al-Firdaus Al-A'la, Firdaus Al-A'la. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jiwa-jiwa ketika dibacakan semisal ayat ini, maka menjadi apa? Rindu kepada surga. Rindu untuk apa? Menjadi tetangga Allah di surga. "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka ahlul iman wa taqwa, min qurrati a'yun, dari kenikmatan yang membuat hati ini sejuk, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan yang dahulu mereka perbuat di dunia. Juga semisal ayat wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun, di dalamnya ada sesuatu yang diselerai oleh jiwa-jiwa dan tataladul a'yun, terasa lezat di mata. Ya, wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya kekal selamanya di dalamnya. terus beliau bawakan. Ya, ucapan-ucapannya menunjukkan betapa indahnya Al-Quran. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman Al-Sa'idi, kita kembali kepada ucapan beliau, ya, untuk melengkapi penjelasan. Ya. Kata beliau, "Fi wasf ar-rasul bil 'ubudiyyah fi hadhihi al-maqam al-'azim dalilun 'ala anna a'zama awsafi qiyamuhu bil 'ubudiyyah." Lihat. Disifatinya Rasulullah di dalam ayat ini, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina," dengan 'ubudiyyah. Di sini Allah tidak mengatakan "wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala rasulina," ya kan? Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada rasul kami, tidak. Tapi dengan 'ubudiyyahnya Allah sebut, Allah bangga-banggakan. "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina," jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, ubudiyah yang khashah. Katanya di situ dalil, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya a'zam awsafi, sifat terbesar, termulia dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah qiyamuhu bil 'ubudiyah, penegakannya terhadap ubudiyah, peribadatan kepada Allah. "Allati la yalhaqu ahadun min al-awwalin wal akhirin," ya, ubudiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah tertandingi oleh orang-orang sebelumnya ataupun nanti di akhir zaman, enggak ada. Ya, orang yang ubudiyahnya, ibadahnya bisa mengalahkan ibadahnya Rasulullah, mengejar ibadahnya Rasulullah, tidak ada. Ya, demikian pula Allah banggakan nabinya dengan sifat ubudiyah pada maqam Isra. Apa katanya? "Subhanalladzi asra bi 'abdihi," bukan bi rasulihi. Allah banggakan lagi apa? Ubudiyah Rasulullah yang sempurna kepada Allah. Juga demikian pada maqam inzalul Qur'an, maqam ketika Allah turunkan Al-Qur'an. "Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja." Ya, dengan ini kita ketahui bahwasanya sifat tertinggi, termulia yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada hambanya, kekasihnya, khalilnya adalah apa? Sifat ubudiyah. Ya. Kemudian kita lanjutkan, atau sebelum itu ya, ada faedah yang lain dari beliau, Syekh Abdul Rahman Al-Sa'idi rahimahullah, terkait dengan ayat, ya, "U'iddat lil kafirin," neraka ini telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Sa'idi, secara maknanya adalah bahwasanya dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan madhabnya Ahlussunnah, iya, itu bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan, keduanya telah ada sekarang. Ya, tentunya ketika surga telah ada, maka ini semakin menyemangati kita para hamba, iya, untuk kita beramal soleh. Coba kalau kita misalkan dijanjikan oleh seorang yang dermawan hanya harta, dengan janji sok silakan yang misalkan berhasil, misalkan dia menyelesaikan renang ya jarak 100 meter nih, dikasih motornya ada gitu, semangat gak kira-kira? Semangat. Tapi kalau motornya ada tapi nanti, kurang semangat. Iya. Demikian pula dengan telah diciptakannya neraka, agar kita para hamba lebih takut dan waspada terhadap jalan-jalan yang mengantarkan kepada an-nar. Sudah diciptakan sekarang, sudah siap, bahkan keadaan mereka an-nar satu sama lainnya sekarang tuh saling memakan, sudah tidak sabar untuk apa? Memakan, mengadap ahlu nar. Iya, sehingga pada musim panas Allah kasih saluran. Iya, mereka ataupun an-nar untuk mengeluarkan uapnya. Iya, sehingga membuat korma-korma matang karena panasnya. Jadi di situ apa? Pada u'iddatil kafirin, surga telah diciptakan, surga telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Ada faedah. Itu apa? Bahwasanya surga telah diciptakan, telah ada sekarang ini. Ya, telah ada sekarang ini. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda halnya dengan pendapat Mu'tazilah yang mereka menyatakan surga belum diciptakan. Ngapa diciptakan? Belum ada penduduknya. Dengan akal mereka berbicara, ya. Juga ada pada yang lain yang bagus dari beliau rahimahullah. Katanya, di situ ada faedah, "U'iddat lil kafirin," neraka ini disiapkan bagi orang-orang kafir. Ada pada yang lain. Sangat jeli beliau rahimahullah. Apa faedah yang lainnya adalah? Ya, faedah yang lainnya adalah bahwasanya ahli tauhid meskipun mereka berbuat dosa sebanyak apapun, mereka tidak akan kekal di dalam an-nar. Suatu saat mesti dia akan keluar dari an-nar. Kenapa? Karena Allah berfirman, "U'iddat lil kafirin," neraka ini disiapkan bagi orang-orang kafir. Sehingga orang yang dia punya tauhid sekecil apapun, meskipun dia harus dibersihkan dulu ya dosa-dosanya di an-nar, tetap suatu saat dia akan keluar dari apa? An-nar. Iya. Juga faedah yang lain dari beliau rahimahullah, di dalam ayat ini kata beliau, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya azab itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada orang yang memang berhak mendapatkannya. Di sini dikatakan uiddat lil kafirin, Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir melakukan apa? Kekufuran. Ada sebabnya enggak Allah azab mereka? Ada. Apa sebabnya? Kekufuran. Ayat faedah atau beberapa faedah yang disampaikan oleh beliau, disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Rahman As-Syidi rahimahullah taala. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-25 ya, ayat yang ke-25 insyaallah nanti akan kita baca kesempatan berikutnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqin qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utuu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Wabashiril ladzina amanu, berikanlah berita gembira, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu bahwasanya annalahum, bagi mereka jannat, surga, kebun-kebun surga, yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka iya dikasih rezeki dari surga. Ya, min samarat, min samaratin, berupa buah-buahan sebagai rizki. Ya, setiap kali mereka dikasih rizki berupa buah-buahan di dalam sorga, qalu, maka mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang kita diberikan sebelum ini. Hadzal ladzi, inilah rizki buah-buahan yang kami dikasih sebelum ini. Wa utuu bihi mutasyabiha, dan mereka dikasih buah-buahan yang mirip satu sama lainnya. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka istri-istri yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga khalidun, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita baca penjelasan dari Al-Mufassir rahimahullah. Wa akhbara wa akhbir ya Muhammadu ahlal imani wal amalis salih khabaran yamla'uhum surura. Beritakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh dengan berita yang memenuhi hati-hati mereka dengan kegembiraan, kebahagiaan. Nah, dari sini kata para ulama, disunahkan untuk kita memberikan berita gembira, kabar baik kepada apa? Saudara-saudara kita. Dan itu termasuk sunan al-anbiya, sunannya para nabi. Silakan kasih kabar gembira dengan apapun. Seperti semoga ya engkau di bulan ini penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, semoga puasamu, amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taqabbala minna wa minkum jami'an, siyamaka ya, siyamana wa siyamakum, atau misal itu. Atau ketika sampai pun temannya terkena musibah, kesulitan, abshir, bergembiralah, insyaallah sebentar lagi hilang ini musibah yang menimpamu, gitu. Ini perkara yang disunahkan. Iktidaan ya di kitabillah dan juga dengan sunnahnya para nabi. Wa basyiril ladzina amanu, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Di sini ya, berita gembiranya diberikan kepada ahlul iman dan ahlul amal as-saleh, bukan hanya sekedar beriman kosong dari amal saleh, tidak. Ya, harus ada amal salehnya. Ya. Tidak seperti yang di apa katakan oleh kaum Murji'ah, cukup ya keimanan dengan apa, keyakinan dalam hati saja meskipun tanpa amal soleh juga ya. Yaitu bi anna lahum fil akhirati hadaiqu ajibatan, apa berita gembiranya? Yaitu bahwasanya nanti kelak di akhirat mereka ada hadaiqu ajibah, kebun-kebun yang menakjubkan, kebun-kebun yang mengagumkan. Sehingga kalau ahlul iman wal amal soleh di dunia ini susah, sabar, tenang. Itu kesusahan yang kau rasakan di dunia ini tidak seberapa, tidak selamanya. Insya Allah akan berakhir dengan kenikmatan yang apa? Kekalan abadi. Kenikmatannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tajri al-anharu tahta qusuriha al-aliyah. Sungai-sungai itu mengalir di bawah istana-istana yang tinggi. Ya. Wa asjariha adh-dhalilah, dan juga sungai-sungainya mengalir di bawah pohon-pohon yang rindang. Dan sungai di sorga itu tidak seperti sungai-sungai yang ada di apa dunia, yang mana letaknya di parit-parit, untuk kita mengambil airnya susah ya. Kalau di sana sungainya mengalir di permukaan, Jadi mengambilnya mudah, ya. Enggak sulit, ya. Kata Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, ya. Anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikaha 'anil faydani. Sungai-sungai di surga fi ghairi ukhdudin jarat, mengalirnya bukan pada parit-parit. Subhana mumsikaha 'anil faydani, maksudnya Allah yang menjaga, menahan sungai tadi dari meluber ke kanan dan ke kiri. Ada sungai laban, air susu, ada sungai madu, ada sungai khamr yang tidak memabukkan, lezat rasanya. Ini sebagai jazaan himakanu ya'malun, balasan atas dahulu, atas apa yang mereka dahulu kerjakan di dunia. Iya. Kemudian katanya, kullama razaqahumullahu fiha naw'an minal fakihatil ladzidzah, setiap kali mereka ahlul jannah dikasih rezeki berupa naw'an minal fakihah, satu jenis dari buah-buahan yang lezat, maka mereka berkata, razaqanallahu hadzan naw' min qabl, sebelumnya Allah sudah memberikan ini kepada kita. Ada beberapa tafsiran di antara ulama tentang makna ini adalah rezeki yang sebelumnya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan di surga ini sebelumnya dia dikasih, ya, kemudian dikasih lagi dengan buah yang modelnya apa? Mirip, cuma rasanya berbeda gitu, lezatnya berbeda. Ada yang menyatakan ini mirip dengan dunia. Waktu kita di dunia ada jeruk, ada apel. Di surga pun dikasih. Ada kemiripan gitu loh. Iya, cuma berbeda ya rasanya. Iya. Jauh berbeda rasanya. Ada yang menyatakan min qabl, maksudnya sebelum itu, sebelum kita diturunkan oleh Allah ke dunia kan di surga. Tapi ini lemah karena yang merasakan dahulu di surganya siapa? Adam, ya itu. Iya. Jadi setiap kali mereka ahlul jannah dikasih rezeki berupa buah-buahan yang lezat, mereka berkomentar, qad razaqanallahu hadza annahu min qabl, sebelumnya Allah telah memberikan jenis buah-buahan ini. Kemudian fa idza dzaquhu, tatkala mereka merasakannya, wajaduhu syai'an jadidan, ternyata rasanya beda. Mereka mendapati di situ ada sesuatu yang baru, fi ta'mihi wa ladzatihi, pada bau dan rasanya berbeda. Wa in tashabaha ma'a sabiqi fil launi wal manzar wal ismi, meskipun buah-buahannya dengan buah yang sebelumnya dalam warna, rupa dan namanya sama, tapi rasanya, baunya berbeda. Luar biasa ya. Masya Allah, nikmatnya Allah siapkan bagi mereka ahlul jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk menempuh al-jannah, ya, memudahkan amalan-amalan ahlul jannah. Walahum fil jannati zaujat. Lebih dari itu bagi mereka ahlul jannah di surga itu memiliki zaujat, istri-istri, enggak satu, enggak dua, enggak tiga. Istri-istri. Banyak istri-istri Allah siapkan di surga. Mutahharat, yang istri-istri disucikan. Min kulli alwani danas, dari beragam kotoran hissi. Kotoran hissi seperti kencing, haid, ingus, keringat, enggak ada. Iya. Wal ma'nawi, dan juga istri-istri yang ada di dalam surga dibersihkan dari iya, beragam apa, kotoran maknawi seperti dusta, akhlak yang buruk, enggak ada yang seperti itu. Wa hum fil jannati wa na'imiha daimun, maka mereka ahlul jannah di dalam surga dan kenikmatannya daimun, kekal dan abadi. Ya. Jadi ketika ahlul jannah masuk ke dalam surga dan ahlul nar, iya, masuk ke dalam an-nar, maka qoma munadin yu'adzin, tiba-tiba ada sosok yang bangkit. Ya, qama munadin yunadi atau yu'adzin, yang menyebutkan atau di situ ada yang menyeru, ya, ahla an-nar, ya ahla an-nar khuludun la mauta, wahai penduduk neraka, kekekalan atas kalian, tidak ada kematian. Wahai ahlul jannah, kekekalan atas kalian, tidak ada kematian. Dan ketika itu kematian dibentuk dalam bentuk apa? Kambing yang disembelih. Mereka tahu ahlul jannah dan ahlul nar itu kematian yang disembelih. Artinya setelah itu tidak ada apa? Kematian lagi, ya. Itu kenikmatan yang luar biasa, ya, di dalam surga. Ya. Demikian kata beliau, rahimahullah. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya 26. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahyi, tidak malu. Di sini ada dalil bagi ahlu sunnah yang menetapkan sifat al-haya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat malu. Tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan serta yang layak bagi Allah. Tidak seperti apa? Sifat malunya makhluk. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dalam hadis disebutkan innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu dan dermawan. Allah tidak malu untuk Allah membuat masalan satu perumpamaan. Apa saja bentuknya? Ba'udatan, nyamuk. Meskipun perumpamanya nyamuk, fama fauqaha, atau yang di atas itu, lalat. Apalagi ankabut, laba-laba, ya. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fay'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka mereka tahu bahwasanya perumpamaan tersebut hak. Enggak sia-sia. Hak dari Rabb mereka. Wa'ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir dengan Allah bikin perumpamaan tadi, apakah berupa nyamuk, lalat, apalagi laba-laba dan yang lainnya. Orang-orang kafir berkomentar, "Madza aradallahu bihadza mathala? Apa sih yang Allah inginkan dengan perumpamaan yang remeh ini? Nyamuk, lalat, laba-laba." Ya. Kata Allah, "Yudhillu bi katsira wa yahdi bi katsira." Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengan perumpamaan tadi banyak orang, dan juga menunjuki dengan sebab perumpamaan tadi banyak orang. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah dengan sebab perumpamaan tadi kecuali orang-orang yang fasik. Ya. Tapi kita lihat di sini penjelasannya, ya, dari Al-Mufassir rahimahullah. Innallaha la yastahyi minal haqqi an yadhkura syai'an ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Yani untuk menyebutkan sesuatu apapun bentuknya. Qalla wa kathur, kecil ataupun sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-ibrah bil ghayah, karena ibrahnya adalah ghayahnya, tujuannya apa di balik perumpamaan yang diremehkan oleh orang-orang kafir tadi. Besar ternyata ibrahnya. Ya, seperti Allah bikin perumpamaan berupa lalat. Itu subhanallah luar biasa. Lalat yang merupakan makhluk yang sangat lemah, kecil, itu bisa menghinakan sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. Lalat itu kalau mencrok di kepala, telinga, atau mata berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, maka dia mengambil sesuatu darinya, menjilati sesuatu. Dan berhalanya yang mereka, kaum musyrikin, menyembahnya, berdoa kepadanya, gak bisa berbuat apa-apa. Padahal lalat itu. Iya. Padahal itu lalat yang berbuat demikian. Iya. Sebagai menyebutkan bahwasanya di antara sebab turunnya ayat ini adalah bahwasanya kaum musyrikin, ya, mereka biasa i'tarabu, ya, suka menyanggah, ya, menyanggah apa yang Allah datangkan dari permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an. Bagaimana mungkin Allah membuat permisalan dari ad-dubab gitu ya. Dengan apa? Ad-dubab, lalat, ya. Di dalam surat Al-Hajj disebutkan, ya, itu. Ya. Maka turun ayat ini, ya. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan apa saja bentuknya. Ya. Nyamuk atau yang di atas itu, lalat. Tidak malu. Karena ghoyahnya, maksudnya tinggi. Besar hikmahnya. Ya. Kita lanjutkan penjelasan di sini. Walau kana tamthilan bi asghari syai'in. Meskipun perumpamannya adalah dengan sesuatu yang sangat kecil. Yang sangat remeh. Kal ba'udah. Ya, seperti ba'udah, nyamuk. Wadzubab dan lalat. Mana yang lebih lemah ini? Antara lamuk dengan lalat, nyamuk ya lebih kecil, ya. Lalat lebih, ya, gede, lebih besar, lebih kuat sedikit. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu, seperti dengan laba-laba. Mimma darabahu Allahu mathalan, dari makhluk-makhluk yang Allah jadikan sebagai permisalan. Nah, lihat tujuannya. Li'ajzi kulli ma yu'badu min dunillah, sebagai permisalan yang menjelaskan kelemahan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, itu segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak mampu, iya, untuk dia mengelak, ya, dari apa, sambaran nyamuk ataupun lalat, iya, tidak mampu mengambil sesuatu yang telah diambil oleh lalat, iya. Fa'amal mu'minuna fa'ya'lamuna hikmatullahi fit tamthili bis-saghiri wal kabiri min khalqi. Adapun kaum mukminin, maka mereka mengetahui, meyakini hikmah Allah Subhanahu wa taala pada tamthil, contoh yang Allah bikin di dalam Al-Qur'an bis-saghiri, apakah dengan contoh yang apakah dengan mencontohkan dengan makhluk yang kecil ataupun yang besar. Iya. Wa ammal kuffaru fayasharuna, adapun orang-orang kafir, maka mereka biasa yasharun, ya, memperolok-olok. Ya, perumpamaan tersebut padahal datangnya dari Allah Rabb mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkomentar, ma muradullahi min dharbil mathali bihadhil hasharati al-haqir, apa sih yang Allah kehendaki dari membuat perumpamaan dengan serangga-serangga yang hina ini? Demikian ya keadaan kaum kufar sejak dulu hingga sekarang. Mereka senantiasa mencemooh agama Allah, mencemooh kitabullah, mencemooh Rasulullah, mencemooh kaum mukminin, kaum muslimin. Ini bukan sesuatu yang baru. Atawasaw bih, ya, apakah mereka saling mewasiatkan satu sama lainnya, kata Allah. Balhum qaumun tahun, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Mungkin cukup ya untuk kesempatan hari ini sampai ayat yang ke-26. Insyaallah akan kita baca ya yang berikutnya pada kesempatan yang lain. Billahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.